Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, di mana kita berada di hari-hari awal Idul Fitri, hari yang penuh dengan kesucian, kita masih bisa bertemu dan ini merupakan satu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, di mana pertemuan kita pada hari ini kembali untuk mengkaji firman-firman-Nya, untuk mengetahui secara lebih mendalam apa pesan-pesan serta keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kehidupan kita. Hari ini kita sudah memasuki ayat kedua dari surah Ar-Ra'd yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullazi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha, tsumma istawa 'alal 'arsyi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bilqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluk-Nya, menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Subhanallah. Ayat kedua dari surat Ar-Ra'd ini berisi penanaman prinsip dan keyakinan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita secara lebih kokoh, bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, bagaimana kita mengenal Allah dengan secara lebih baik. Karena di dalam keterangan hadis dikatakan bahwa seseorang tidak akan mampu memahami Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengetahui seputar diri Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semakin kita mengetahui siapa pencipta kita, semakin kita mengetahui sifat-sifat-Nya, kekuasaan-Nya dan kekuatan-Nya, ini akan membuat kita semakin yakin dan membuat kepribadian kita semakin kokoh dan tegar untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita berlindung, tempat kita meminta dan tempat kita mengadukan segala urusan atas berbagai persoalan yang kita hadapi. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah memulai keterangan ayat kedua ini dengan satu redaksi yang begitu indah, yaitu Allah lah yang mengangkat langit tanpa ada tiang yang kamu melihatnya. Sebagai suatu informasi kepada kita, sekaligus untuk menambah rasa keyakinan dan juga penasaran kita, bahwa Allah menjelaskan Allah Maha berkuasa untuk melakukan segala sesuatu sampai dengan mengangkat langit, ya. Langit terangkat bisa kita lihat di atas kita, tapi tidak pernah di antara kita yang melihat ada tiang penyangga langit. Secara ilmu keinsinyuran, para insinyur berusaha ketika membuat suatu bangunan pasti memiliki tiang penyangganya. Dan sampai sekarang ini, dengan melalui keterangan Allah ini, tidak ada satupun insinyur kita, ahli-ahli bangunan yang mampu membuat suatu bangunan mampu mengawang di angkasa tanpa ada tiang-tiang sebagai penyangganya. Jadi subhanallah, merupakan suatu hal yang begitu sangat agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan-Nya berusaha memberitahukan kita bahwa coba lihat ke langit, ya. Coba lihat ke langit. Apakah pernah melihat tiang-tiang langit sebagai penjaga langit yang mampu berada di atas tanpa terlihat apapun yang menyangganya? Jadi ini seharusnya semakin menguatkan keyakinan kita, semakin membuat jiwa kita lebih yakin dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu merasakan bahwa diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu lemah. Oleh karena itu sudah selayaknya kita selalu berdekatan dengan Allah dan selalu berusaha menjadikan Allah mengiring kita dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya. Ini ayat ini adalah berkenaan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah itu mampu dan sanggup dan di luar batas kemampuan manusia bahkan lebih, dengan mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amdin tarawnaha. Tarawnaha di sini adalah penglihatan kita, sebagaimana kita melihat. Perumpamaan ini, kalau kita lihat manusia di depan kita ini berjalan, makin lama manusia itu kalau berjalan makin jauh di hadapan kita, terus makin jauh, maka kelihatannya akan dampaknya lebih kecil dari apa yang kita lihat pertama sekali. Artinya yang kita lihat itu adalah dengan mata kita, yang mana mata kita itu hanya sebatas itulah kemampuannya. Makanya untuk membuktikan ini semuanya, bahwa kita berada di alam yang telah Allah ciptakan ini, adalah untuk Allah tunjukkan kuasanya kepada kita dengan menundukkan matahari, bintang. Kenapa tidak menundukkan manusia di sini? Karena manusia ini Allah berikan prioritas untuk menundukkan setiap makhluk bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, dan kami tundukkan, dalam artinya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Maka dalam hal ini yang kita lihat adalah bagaimana Allah menyuruh kita untuk melihat dengan kacamata keimanan kita, sehingga kita dapat memaknai apa yang kita lihat, bahwasanya sungguh sangat indah. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, langsung jelas melalui firman Allah, bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang sebagaimana yang kita lihat sekarang dan saat sekarang ini. Ini adalah membuktikan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran ini melalui apa yang diciptakan Allah dan dihamparkan, supaya kita dapat mengambil manfaatnya, bahwasanya Allah itu adalah yang sangat berkuasa pada saat ini dan sampai kiamat saah kelak nanti. Setelah itu Allah juga mengatakan bahwasanya Allah juga yang mengatur urusan ini semuanya sampai pada waktu nanti ditentukan. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus yakin segala apa yang di sekeliling kita itu adalah milik Allah, sampai diri kita pun juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan sudah kita lalui, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini semua seluruh kaum mukmin dan mukminat atau muslimin dan muslimat itu sangat bergembira. Kegembiraan mereka itu tidak lain terpancar dari hati mereka, disebabkan mereka sudah sebulan penuh beribadah atau berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keindahan ini diikut sertakan terpancar dari amal ibadah mereka. Itu adalah keindahan yang sangat indah sekali. Maka harus kita tambahkanlah keindahan itu untuk menyambut dan untuk memaknai kekuasaan Allah ini dengan ibadah-ibadah lainnya. Khususnya di bulan Syawal ini kita dianjurkan puasa 6 hari, yang mana puasa yang 6 hari itu dapat kita akan memaknai keindahan itu lebih. Karena sebagaimana yang telah kita lalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu semua yang ia dapatkan cobaan dan godaannya itu selalu menyebutkan bahwasanya Allah lebih bagus dan lebih baik dari segalanya yang Allah berikan kepada kami. Maka dengan atas dasar itulah Nabi Yusuf alaihissalam mampu menerima segala apa yang menjadi cobaannya selama ini. Juga kita di bulan yang berbahagia ini, bulan Syawal, maka kita harus kembalikan kebahagiaan kita itu yang kita dapatkan saat ini adalah berkat dari amal ibadah kita. Kita merasakan puas, tapi kepuasan itu di dalam ibadah itu belum berarti apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang silam menurunkan firman Allah bahwasanya kita suruh beribadah itu sampai datang ajal menjemput kita. Bagaimana Ustaz Perdana? Iya, betul sekali Ustaz Fajrul, bahwa memang di dalam kehidupan ini kita harus menyadari satu hal, bahwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah kita kembali. Oleh karena itu seorang mukmin yang bijak, seorang mukmin yang cerdas, dia tahu betul bahwa pada suatu saat dia akan kembali dengan kepada Allah, dan dia akan membawa segala beban, segala apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Kalau ternyata dia banyak melakukan maksiat, maka maksiatlah yang akan dia tampilkan di hadapan Allah. Kalau dia melakukan kebaikan, maka tentu dia akan dengan bangga menunjukkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa dia adalah hamba Allah yang taat. Nah, kalau kita kaitkan antara ayat ini dengan keberadaan kita di awal bulan Syawal ini, di hari Idul Fitri yang begitu sangat membahagiakan, hari di mana kita mensucikan hati kita, bersih dari segala dosa, saling memaafkan, maka sebenarnya ayat 2 ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa pada saat seseorang ada dalam kondisi fitrah, kondisi suci, kondisi di mana dia baru selesai dari latihan yang cukup, pelatihan di bulan Ramadan, maka dia akan kembali kepada fitrah tauhidnya, kembali kepada pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat dia menggantungkan diri, sebagai satu-satunya tempat dia meminta, dan hanya Allah lah yang ada di dalam hatinya selama dia menjalani bulan-bulan Syawal ini dan juga untuk masa-masa yang akan datang. Di sinilah pentingnya bagaimana pelatihan Ramadan itu kembali mensucikan fitrah kita, di mana Ramadan itu kembali membuat kita terinspirasi dan tersadar bahwa pada saat pasca Ramadan, keluar dari Ramadan, memasuki bulan Syawal, bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, seseorang akan tetap suci dan bersih jiwanya dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Dia di matanya hanya ada Allah, di hatinya hanya ada Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam gerak dan segala aktivitasnya, dia tahu betul bahwa hidupnya adalah bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang terucap di dalam bibirnya, hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan ini yang mampu menginspirasi kita bersama bahwa memang kita adalah hamba Allah yang harus taat kepadanya dan kita harus tunduk dengan segala aturan-aturannya. Oleh karena itu mari isi hari-hari Idul Fitri ini dengan kebaikan dan berusahalah untuk meninggalkan segala hal-hal yang bersifat negatif, maksiat dan dosa, karena itu hanya akan membuat diri kita menjadi tercemar. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas pendengarannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.